Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik wa karim mumajjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat serta pendengar RRI dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang yang penuh dengan keberkahan ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, hari Jumat. Kita bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan ibadah solat Jumat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada semua muslim yang laki-laki sehat walafiat, mustautin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu semua, maka tidak ada ungkapan, tidak ada balasan yang bisa kita lakukan melainkan kita semua ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, meningkatkan rasa takut kita, meningkatkan takwa kita dengan melaksanakan semua perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya dan menjauhi semua larangan yang Allah larang untuk hambanya. Karena takwa inilah kunci kesuksesan kita. Tidak ada kita itu kalau kita ingin dapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, melainkan takwa itulah sebagai kunci utama untuk menggapai kesuksesan dan keberkahan itu. Maka jika kita melihat seseorang yang hidupnya di dunia penuh dengan kemegahan, penuh dengan kemewahan, akan tetapi tidak dia hiasi dengan ketakwaan, maka kemegahan dan kemewahan tersebut hanya bersifat semu. Di depan kita saja terlihat bahagia, tetapi di belakang kita sungguh dia penuh dengan penderitaan dan haus akan keberkahan karena dia jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat serta pendengar RRI dimanapun anda berada, takwa itu definisinya secara umum adalah melakukan semua yang Allah perintahkan kepada kita. Akan tetapi banyak di antara orang yang tertipu. Dia kira dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan kepada kita, maka orang itu sudah beranggap kalau dia sudah menjadi orang yang bertakwa. Tetapi dia lupa, takwa itu tidak hanya hubungan kita kepada Allah, tetapi hubungan kita kepada manusia pun harus ada benang merahnya, harus ada yang diperhatikan. Jangan sampai kita sibuk ibadah kepada Allah, kita sibuk sholat, kita sibuk ngaji, hubungan kepada Allah, tetapi hubungan kepada manusia tidak ada. Nihil. Ada orang rajin sholat, dia ingin takwa kepada Allah, tetapi tetangga tidak pernah dihormati. Ada orang rajin sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mulutnya tidak bisa dijaga sehingga dia menyakiti hati saudara muslimnya yang lain. Sehingga di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang masya Allah, sahabat pun terkagum-kagum. Ya Rasulullah, innaha imra'atun salihah. Dia adalah perempuan yang salihah. Tasumu fin nahar wa taqumu fil lail. Perempuan tersebut di siang harinya dia berpuasa dan di malam harinya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Jangankan kita yang awam ini, hadirin sekalian, sahabat pun terkagum-kagum melihat perempuan ini. Zaman sekarang sudah sangat sulit dan sangat susah, sangat jarang kita dapatkan model perempuan seperti ini. Paginya dia berpuasa, malamnya dia gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran perempuan pun mengecap perempuan ini sebagai imra'ah salihah, perempuan yang salihah, masuk surga. Tetapi lihat apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innaha finnar. Ketahuilah perempuan tersebut ternyata berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajabu, sahabat kaget, ya Rasulullah, masa benar sih ini perempuan masuk neraka? Padahal dia berpuasa, padahal dia sholat, kok bisa masuk neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, inna fi famiha sa'mun. Sesungguhnya perempuan tersebut di mulutnya ada racun. Ada racun di mulutnya. Maksudnya apa? Betul dia berpuasa di siang hari, tetapi mulutnya masih digunakan untuk menggunjing. Betul dia beribadah di malam hari, tetapi dia masih menyakiti hati saudaranya. Dia masih menggibah, dia masih memfitnah, dia masih ngomongin orang lain, dia masih mendzalimi harta orang lain. Hutang saudaranya belum dibayar. Ada orang yang tertipu. Dia sedekahnya rajin. Subhanallah kalau sedekah rajin, tetapi zakatnya lupa dibayar. Atau sebaliknya, dia itu luar biasa hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hubungan kepada manusia dia lupakan. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat hafizakumullah, Al-Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya Al-Kashf wa Tabyin fi ghururin nasi ajmain, ini kitab ajib, ini kitab unik, ini kitab luar biasa. Mengupas orang-orang yang tertipu dengan amal ibadahnya, di antaranya yaitu orang yang sibuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia melupakan hubungan kepada sesama manusianya. Dia rajin ibadah, dia rajin sholat, dia rajin ngaji, dia rajin berpuasa, tetapi dia masih menyakiti hati saudaranya. Tidak ada rasa solidaritas, tidak ada rasa sosialisme di dalam hatinya, sehingga seakan-akan dia tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum, wa fi riwayah falaysa minna. Barang siapa, al hadis ini hadisnya panjang, kita potong. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, falaysa minhum, maka dia bukan golongan kaum muslimin tersebut. Nanti di akhirat, Nabi SAW akan masuk surga bersama rombongannya melewati jalan yang tertinggi. Tiba-tiba dari arah bawah ada orang yang teriak, ya Rasulullah, aku adalah umatmu ya Rasulullah. Tolong ankitni, ankitni, selamatkan aku. Tapi Rasulullah tidak melihatnya. Teriak lagi orang ini, ya Rasulullah, aku umatmu, selamatkan aku, selamatkan aku, gapai tanganku ya Rasulullah. Tetapi Rasulullah pun tidak melihatnya. Teriak lagi orang ini ketiga kalinya, ya Rasulullah, aku adalah umatmu, maka bawalah aku ke dalam rombonganmu untuk memasuki surga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menoleh kepada orang ini lalu mengatakan, aku tidak melihat adanya tanda-tanda engkau sebagai umatku darimu. Na'udzu min dzalik. Padahal orang ini adalah umatnya Rasulullah, umat Nabi Muhammad. Kenapa tidak ada tanda umat Nabi Muhammad di dalam dirinya? Karena ternyata orang ini di dunia, dia tidak pernah peduli dengan urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia lupa dengan saudaranya, Rasulullah pun lupa kepadanya di akhirat. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat serta pendengar RRI maupun radioku dimanapun Anda berada, hari ini saudara kita, ada yang di Palestina, ada yang di Suriah, dan khususnya saudara kita yang di Rohingya sana, mereka berada di dalam kesusahan, mereka berada di dalam kesulitan. Maka hendaknya kita ini yang selaku saudara muslim mereka, kita pun harus sama-sama merasakan kepedihan mereka. Mereka diusir dari kampung halamannya, mereka diusir dari tempat kelahirannya, bahkan ada yang merasakan kelaparan, ada yang bahkan sampai kesakitan, ada yang bahkan sampai meninggal dalam perjalanan mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Maka kita ini adalah saudara mereka. Nabi SAW bersabda yang artinya, muslim itu ibaratkan tubuh, saudara muslim itu ibaratkan satu tubuh. Jika satu tubuh yang lain sakit, jari kita satu saja sakit, maka satu tubuh merasakan sakit. Gigi kita satu saja yang sakit, maka satu tubuh kita merasakan sakit. Maka begitulah perhubungan saudara muslim. Jika saudara muslim kita satu saja disakiti, maka kita selaku saudaranya harus merasakan sakitnya pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya Orang-orang beriman itu adalah bersaudara, kata Allah. Di sini Allah mengucapkan pakai kalimat innama. Innama itu ada tuh tahsir. Kalau kita belajar retorika bahasa Arab, Allah menggunakan pakai kalimat innama. Innama itu menunjukkan arti li tahsir. Yang artinya, konklusinya, sesungguhnya hanya orang-orang beriman saja yang mau bersaudara. Artinya, mafhum mukhalafahnya, jangan ngaku beriman kalau kita tidak ada rasa persaudaraan di hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat ikhwah, ikhwatun, padahal ikhwatun ini digunakan untuk saudara kandung, saudara yang satu darah. Kalau saudara persaudaraan seperti ini dalam bahasa Arab namanya ikhwanun pakai nun. Tetapi kalau saudara kandung, adik dengan abang, abang dengan adik, itu namanya ikhwatun. Tetapi Allah di sini menggunakan orang mukmin satu dengan mukmin lainnya menggunakan kalimat ikhwatun, bukan ikhwanun. Karena apa? Allah mengajarkan kepada kita sesungguhnya persaudaraan muslim tersebut sama eratnya dengan persaudaraan kandung, hadirin sekalian. Di sini Allah menggunakan kalimat tak marbutoh yang bulat, itu namanya tak marbutoh dalam bahasa Arab. Kalau tak yang lebar namanya tak mabsutoh. Kenapa dinamakan tak marbutoh? Berasal dari kalimat rabatoh, mengikat. Kalau tak mabsutoh, mabsutoh terlepas. Allah pakai kalimat tak marbutoh, mengikat. Saudara satu, saudara muslim yang satu dengan saudara muslim yang lainnya terikat karena perhubungan persaudaraan, hadirin sekalian. Sehingga betul kita ini Allah ajarkan, kita ini adalah saudara dengan muslim yang lainnya. Fa aslihu baina akhawaikum. Allah pun menjawab, maka perbaikilah, perbagusilah hubungan persaudaraan kalian. Oleh karenanya hadirin sekalian, tetapi sungguh ironis sekali, amat disayangkan sekali, di saat banyak saudara-saudara kita yang di Rohingya sana ataupun di Indonesia, di dalam negara Indonesia kita sendiri, masih banyak saudara yang membutuhkan pertolongan kita, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pandangan kasih sayang kita. Tetapi muncul satu oknum, muncul satu golongan yang berusaha menjauhi kita dari mereka, padahal kita adalah saudara. Muncul satu oknum, muncul satu golongan yang berusaha, berupaya agar kita jauh daripada saudara kita yang lainnya. Na'udzur min dalik. Bahkan ada di antara mereka yang ulama, berlabelkan ustaz, berlabelkan kiai, berlabelkan doktor ataupun profesor. Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhwafa ala ummati min ba'di masihid dajjal al ulama usu. Sesungguhnya, kata Nabi, yang paling aku takuti di antara umatku setelah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal adalah ulama su, ulama yang bukannya mengajak kepada persaudaraan tetapi mengajak kepada perpecahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, yakunu fi akhiriz zaman ubadun juhalun wa ulamaun fusaq. Nanti di akhir zaman akan muncul ahli ibadah yang bodoh, dia enggak ada ilmunya, dia enggak ada dasarnya, tapi sok-sokan pintar, sok-sokan ngerti agama. Ketika dikasih tahu, kamu salah, kamu jangan begini, yang benar sholat itu begini, kamu jangan begitu, yang benar puasa itu begitu. Tetapi dia sok pintarnya, ini sudah diramalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubadun juhal, ahli ibadah tapi bodoh, seakan-akan dia benar. Lalu wa ulama'an fusak, ulama yang fasik. Bukannya mengajak kepada kebenaran, tetapi mengajak kepada kebalikannya. Tergantung sebanyak apapun amplop yang masuk ke dalam dirinya. Ini sudah diramalkan oleh Nabi. Ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu wa khutaba'uhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu di zaman sahabat, kalian ini hidup di zaman yang paham agama banyak, tetapi yang ahli pidato sedikit, yang ahli khutbah sedikit. Qalilun sa'iluh katsirul mu'tuh, yang minta-minta sedikit, yang memberi sedekah banyak. Zaman dulu itu sampai orang bingung, ini saya mau derma ke mana? Saya mau sedekah ke mana? Karena sedikit yang minta sedekah. Yang ahli pidato sedikit, sampai kita kesusahan mencari ustaz untuk mengisi acara. Tetapi di kampung-kampung banyak yang hafal safinah, banyak yang hafal juz ammah, banyak yang ngerti ilmu salat, ahli fagih banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al ilmu fihi khairu minal amal. Al amalu fihi khairu minal ilm." Amal itu pada zaman tersebut amal lebih bagus daripada ilmu. Maksudnya apa? Ilmu sedikit tetapi diamalkan pada zaman tersebut sudah cukup. Ilmu sedikit tetapi diamalkan zaman tersebut sudah cukup. Kita belajar Safinatun Najah cukup sudah. Itu dulu. Tetapi hadis ini ada kelanjutannya. Wa sayati 'alan nasi zamanun, dan akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa kebalikannya. Qalilun fuqaha'uhu, yang paham agama sedikit. Tapi kathirun khutaba'uhu wa qurra'uhu, yang ahli pidato banyak, yang pandai ngomong banyak, yang pandai berceramah banyak, yang pandai khutbah banyak, tetapi dia enggak paham agama. Cuman modal ngomong doang. Yang penting dia bisa ngomong, dapat amplop selesai. Qalilun kathirun sa'iluhu qalilun mu'tu, yang minta-minta banyak, yang ngasih sedekah sedikit. Inilah zaman sekarang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada zaman tersebut al ilmu fihi khairu minal amal. Ilmu pada zaman tersebut lebih bagus, lebih afdol daripada amal. Maksudnya semakin banyak ilmu kita semakin selamat, walaupun belum tentu kita amalkan, walaupun belum tentu kita aplikasikan, walaupun belum tentu kita implementasikan. Yang penting makin banyak ilmu yang kita pelajari, makin sering kita hadir majelis ilmu, maka makin selamat iman seseorang pada zaman tersebut. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat serta pendengar RRI di mana pun Anda berada, mari kita dekati ulama-ulama yang benar-benar membawa kita kepada maslahat umat. Mari kita dekati ulama-ulama yang benar-benar membawa kita kepada persatuan, membawa kita kepada peduli kepada saudara-saudara kita. Jika kita tidak bisa membantu mereka dengan uang kita, jika kita tidak bisa membantu mereka dengan tenaga kita, jika kita tidak bisa membantu mereka dengan fikiran kita, jika kita tidak bisa bantu mereka dengan usaha kita, paling tidak bantu mereka dengan doa kita, sehingga kita tidak digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hadis yang barusan kita sebutkan, man lam yahtam bi umuri muslimin falaysa minhum, yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan orang tersebut. Maka paling tidak kita doakan mereka, ya Allah selamatkan saudara kami yang di Rohingya sana, berikan mereka kesehatan dan keselamatan, ya Allah hilangkanlah konflik yang ada di sana, ya Allah selamatkan mereka semua, ya Allah berikanlah mereka rezeki yang cukup, berikanlah mereka tempat yang layak, berikanlah mereka keamanan, ya Allah. Mereka adalah saudara kami, angkat kesusahan yang ada di antara mereka, ya Allah, dan hilangkan kebencian orang-orang yang membenci mereka, ya Allah. Hilangkanlah segala konflik yang ada di tanah mereka, ya Allah. Sungguh mereka saudara kami dan kami peduli dengan mereka, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan terakhir, jika kita tidak mampu membantu mereka dengan doa, malas angkat tangan di tengah malam berdoa untuk mereka, paling tidak kita diam. Paling tidak kita diam, jangan sampai mengumpat, jangan sampai mencaci, atau na'udzu min dzalik sampai mengajak orang lain untuk membenci mereka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah wal iyadzu billah. Sungguh itu adalah tanda-tanda tidak adanya ketakwaan di sisi hamba tersebut. Dia rajin ibadah kepada Allah, tetapi hubungan manusia dia lupa, bukan takwa namanya. Itu takwa yang tidak sempurna. Bahkan takwanya itu nanti di akhirat akan Allah lemparkan ketakwaannya tersebut seperti orang melemparkan kain kotor ke hadapan orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga yang disampaikan oleh khatib ini bermanfaat dan bisa kita amalkan di setiap sendi kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqawli ihtadil muhtadun. Wa idha kuri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Barakallahu li wa laku fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyaq mimma fi minal ayati wa dhikr al-hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiru min kulli dhanb. إنه هو الغفور الرحيم.